kekurangan. Semut yang di seberang lautan jelas kelihatan, tapi gajah di belung mata tiada kelihatan. Thank you. suka menggunjingkan sesamanya, berarti dia suka akan tongkat saudaranya. Cari kelemahan orang.